jangan menyiksa diri. Yuk kita nyanyi bersama. Manis, orang risau hilang. yen dieling-eling, yen dieling-eling, manise ora iso ilang. Laku mlaku nang ayuk Jakarta, lali omah lali wektu mrono kanca mrene kanca. Rame-rame mampir ngombe umbar guyu, cerita ngelor ngidul weteng duwe ora usah bingung. Sega kucing ora apa-apa rega miring monggo kersa. Ngayak Jakarta, ngayak Jakarta. Ayam tepos di rotasi wonten londo-londo krosan manggon tiang moncong moro seneng. Ojo lali lesehan kudek Malioboro, nomboi hati kangen yang suwe ora ketemu. Ayam tepos di rotasi wonten londo-londo krasan manggon tiang monco moro seneng. Ojo lali lesehan kudek Malioboro, nomboi hati kangen yang suwe ora ketemu. Jakarta, ngayap Jakarta. Yen dieling-eling, yen dieling-eling, manise ora iso ilang. Yen dieling-eling, yen dieling-eling, manise ora iso ilang. Nojan kesteka sampar lila, atete weleh rumasa, ingat carita bahala. Mangsa ker ngaji rumasa, ngontong rasa jengka bisa. Urat jangga deka ero, lupa rasa di Bandung loba baraya. Ayah isu kerpati kerbeja, ayah burang kersilete yangan, ayah beting noh pinuku baja, ayah di Bandung semangat Asia Afrika. Jalan rasa yang gak bisa orang canggere kaira loka rasa di Bandung loba baraya ayah esok kerbat kerbeja ayah perang kersilet teyangan ayah peting nobi nuku baca ayah di Bandung semangat Asia Afrika.

apa kenapa ini terjadi. Bahkan sapa hutan sawah semakin berkurang dijamahi oleh tangan-tangan tamak. Kenapa ini terjadi?

keringat yang basahi tubuh. Melangkah terus mendaki, lewati waktu di jalan setapak, gapai kaki langit. Abracadabra